Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangani usar fi ismi tis'ah. Qala al-malik rahimahullah ta'ala babul mangani usar fi ismi tis'atun. Penghalang ditanggirnya isim ada 9. Penghalang ditanggirnya isim ada 9. Ya jemaahuha, terkumpul dalam ucapan penyair waznul murakkab ujmatun ta'rifuha adlun wa wasfun wa wasful jam'i zid ta'nita. Wazn, wazn fi'l, murakkab tarkib masdi, ujmatun ujmah, ta'rifuha alamiyah, adlun adl, wasf alwasfiyah, aljama' sigo muntahal jumuk, zid ziyadatul alif wan nun. Kalau tadi wan waznu wazan fi, kalau ini zid ziyadatul alif wan nun ta'nita. Ini muan muakinas, ini semuanya ka ahmad wa ahmar wa ba'labak wa ibrahim wa umar wa ukhar wa uhad wa mauhad ila akhiri. Seperti ahmad, ahmad, ahmad, ini wazan fi. Ya, ahmar sifat yang wazan fi'il, ba'labak murakkab, Ibrahim ajam, Umar, ya, ini semua ini apa? Ta'rif juga. Ya, Ibrahim, Umar, ta'rif alamiah juga masuk. Wa ukhor ini adal, wa uhad adal, muhad adal sampai akhirnya ya ilal arba'ah sampai 4. Maksudnya ya anu katakan rubah marbah sampai 4. Wa masadir ini apa ini? Jamak sigum tanjumu. Dan nadir jamak 2. Contoh Salman ziyadatul alif wan nun. Sakron ziyadatul alif wan nun cuma satu nama satu sifat. Fatimah Tolha muannas. Wa Zainab muannas. Salma muannas. Sohra mu'anas, karena mu'anas banyak, ada mu'anas bil alif, mu'anas bil goiri al-alif, kan? Iya kan? Fa'alif tanit wal jama' alladhi la nadhira lahu bil ahad kullu minhuma yastahdiru bil mani wal bawaki labudda min mujama'ati kullu illati minhunna lisifati awil awal awil awal alam awil alamiyah. Belum terangkan alif tanit, maksudnya tanit bil alif maksura atau memdudah bang. Alladhi la wal jama' dan jama' maksudnya apa jama' apa di sini? Alladhi la nadhira lahu fil ahad, yang tidak ada samanya dalam mufradnya. Maksudnya jama' yang tidak ada samanya adalah sigho mutahal jumu'. Setiap dari keduanya yasta'thiru bil mani, dia bersendiri dalam menghalangi dari tanwin. Dia bersendiri dalam menghalangi dari tanwin. Ini wal bawaki sementara tiga sisanya sementara sisanya labudda min mujama'ah, harus dia terkumpul kullu illah setiap illah darinya minhunna dari mereka li sifat awil alamiyah, harus berpasangan dengan sifat atau apa alamiyah. Jelas kan? Kemudian yang kedua wa tatahayyan al alamiyah ma tarkib wa tanwin wal ujmah, dan pasti hanya berpasangan dengan alamiyah kalau dia tarkib masdi dan tanwin. Tanwin begoiri alif, karena kalau tadi bil alif ya dia sendiri ya wal ujmah dan ujmah, artinya tiga ini tidak berpasangan dengan wasfiyah. Tiga ini tidak berpasangan dengan apa? Wasfiyah. Wa syartul ujmah, syarat ujmah alamiyatun fil ajmiyah, syarat ujmah tidak boleh tanwin, harus dia nama di orang ajam. Kalau itu nama orang Arab dipakai oleh orang ajam tanwin. Paham gak nih? Jadi syarat ujmah yang tak boleh tanwin apa? Harus nama di orang ajam. Seperti laode, kan tidak ada nama Arab begitu. Paham gak ini? Ini tak boleh di tanwin. Paham ini apa? Jelas ini? Nah, begitu maksudnya. Ya? Betul gak ini? Ya? Hah? Buat? Iya, bukan untuk menghina orang buton. Nah, ini contoh. Karena nama itulah yang paling ajam sekali. Iya, paling ajam sekali. Bersamaan dengan itu, masya Allah, yang lucunya, sebagian orang Buton mengatakan, orang Buton itu keturunan Arab. Kenapa bisa? Dia bawakan banyak kesamaan. Bahasanya banyak yang sama. Seperti Kohabatun, bahasa Butonnya Kohaba. Sama begitu, tanya orang Buton. Itu kata teman saya yang ada di Yaman dulu. Dia bilang, jangan, anu orang Buton itu, dia keturunan Arab. Lihat hidungnya. Iya. Hidung orang Buton tinggi-tinggi, ya kan? Bahasanya juga banyak kesamaannya. Dia keturunan katanya. Tapi ada namanya bukan nama orang Arab. Seperti tadi. Itulah tidak bisa dibantah. Tapi namanya bukan nama orang Arab. Namanya orang Aceh. Seperti Laode. Itu maksudnya. Paham kan? Itu, iya, hendak ditandi. Hendak ditandi. Jadi dia harus nama yang merupakan nama asli Aceh. Wazianatu ala salatah. Dan juga harus lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Ya, karena kalau dia 3 huruf, tengahnya sukun, tanwin, walaupun nama ajab. Seperti Nuhun. Nah, Lutun. Yang sudah disebutkan di Mutamimah. Wasifah. Kemudian setelah itu selesai. Wasifah asolatuhah. Wa adamu qabuli hatta. Dan sifah. Syarat dia ditanwin. Dia harus sifat asli. Dan tidak menerima ta. Karena kalau ada sifat bisa menerima ta, seperti armal menjadi armalatun, sukron, sukronatun, misalnya begitu. Kalau dia pakai ta, paham ini? Iya? Oh, bukan sukron tadi ya. Nadman, bisa dikatakan nadmanatun. Itu tanwin. Armalun, nadmanun, tam. Sifat di sini harus tidak boleh menerima ta. Kalau boleh menerima ta, tanwin. Fa'uryan wa'arman wa'sukwan wa'antab. Bimana kos bermakna, arna bermakna kos. Sesuatu yang rendah, dalil, rendah. Ya, ini munsori, ini ditanwin. Kenapa? Karena bisa menerima apa? Ta. Wa'idhu pindah boleh pada contoh Hind. Wajah boleh dua. Boleh dua. Boleh antum tanwin, boleh juga apa? Tidak Hindu, Hindun boleh. Bihilafi Zainab wa Saqor wa Balkh. Berbeda dengan Zainab, Saqor dan Balkh. Zainab lebih dari 3. Saqor 3 tapi tengahnya apa? Sukun. Balkh. Kenapa lagi dia? Kan tengahnya sukun. Kenapa dia? Karena mereka katakan itu adalah nama di Aceh. Itu di antara jawaban mereka. Itu adalah nama di Ajab, sumber dari Hindu tadi, nama Arab. Nama apa? Arab. 3 tengahnya di sukun. Padahal asalnya nama perempuan tidak di tanwin. Selesai matanya. Kemudian kata beliau masih ada sedikit. Waka Umar indah tamim. Ya. Demikian pula seperti Umar menurut orang tamim babu hagami. Maksudnya irobnya hagami. Irobnya hagami sama dengan Umar menurut babu tamim. Karena Bani Tamim mengirup hadami dengan irup ismul ladhi lansorif sebagaimana di awal pembahasan kita. Sementara orang-orang Hijaz, irup dia mabini di atas apa? Mabini di atas apa? Kasro. Berdalil dengan syair, idha qolat hadami fasoddikuha fa'innal qawlu ma qolat hadami. Dia sebagai fa'il tapi di kasro. Paham kan ini? Tapi menurut Bani Tamim seperti Umar. Illam yaktum biro. Kalau dia tidak ditutup dengan ro, sudah di awal ini dulu. Kalau dia tidak ditutup dengan ro, kasafar, ya seperti safar. Artinya kalau ditutup dengan ro, lain cerita. Mabini di atas kasro sama dengan orang Hijaz. Wa amsu limu ayyan. Demikian pula amsu, karena dulu di perselisihkan amsi apakah mabni atau mu'rab. Tapi menurut Bani Tamim juga dia mu'rab amsu. Limu ayat kalau untuk hari tertentu sebelum kita inkana marfu'a kalau dia marfu. Wa ba'duhum lam yastaridhima. Sebagian mereka tidak mensyaratkan padanya. Wa sahar. Ini juga sudah lewat dulu. Sahar innal jami' menurut seluruh mereka inkana dzarfan muayyana. Kalau dia bermakna apa? Dzarf untuk tertentu. Maksudnya sahar untuk waktu sedikit sebelum subuh. Iya, ini ismul ladzi sharif selesai di sini. syarah al-asl fil ismi al-mu'rab bil harakati asal. Asal pada isi mu'rab bil harakat tanwin. Wa innama yakhruju an dhalika al-asl, idlain akan keluar dari asal ini idza wujir fi lakan min ila al-intisi. Kalau didapatkan padanya dua sebab dari sebab yang sembilan. Awahida minha takum maqamahuma, atau salah satu menduduki kedudukan keduanya. Wa qad jama'a ila al-attisi fi baitin wahid man qala, telah mengumpulkan sembilan ilah itu dalam satu bait orang yang berkata ijma' wa zin'a bilan anit bima'rifatin rakib wa zifrujumatan palwas bukode kamula. Ini bait yang terkenal. Yang belum sebutkan tadi itu tidak terlalu terkenal. Ini yang paling terkenalnya. Wahadal bait ahsan minal bait alladhi akbartuh fil muqaddimah. Bait ini lebih bagus daripada bait yang saya tetapkan di muqaddimah. Muqaddimah maksudnya di mata. Amin. Jadi beliau sendiri akui bahwa bait yang ada di syarah ini lebih bagus daripada bait yang ada beliau sebutkan di mana? Di mata. Tapi kan tidak boleh dihapus di mata. Iya kan? Karena sudah menyebar. Wa huwa ibn Nahas, ini adalah bait untuk ya miliknya Ibn Nahas. Wa qad masaltu hafil muqaddimah ala tartib, saya telah contohkan di muqaddimah maksudnya di mata sesuai dengan susunannya itu. Wa ana, dan ini saya asrahuha akan menjelaskannya ala dalil at-tartib di atas susunan itu. Aqul, saya akan katakan al-illatul ula, sebab pertama wazanul fi'il, wazan fi'il hakikatu hakikatnya ayakuna ismu ala wazanil khas bil fi'il, isim itu di atas wazan khusus fi'il. Au yakunu fi awali ziyadah ka ziyadatil fi'il, atau ada pada awalnya tambahan seperti tambahan apa? Atau ada di awalnya tambahan seperti tambahan fi'il. Wa huwa musawin lahu fi wazni, dan dia sama dengannya dari sisi apa? Wazan. Fal awal, maka pertama lihat contohnya kan usama rojulan bekotal. Seperti ini hayalan, hayalan. Seperti ada seorang dinamakan dengan apa? Kotal. Kan ini wazan apa ini? Fa'al. Ini kan wazan apa? Fi. Tapi orang dikasih nama dengan itu. Tapi atau tidak? Tidak. Ini wazan khusus untuk fi'il. Kotal. Ditasbih dengan tasbih. Al-duriba. Ada orang mungkin pas dilahir dipukul. Iya. Paham ini? Dia kasih nama apa? Duri. Dia sembarang orang kasih nama. Kisah-kisahnya banyak. Iya kan? Dia kasih nama sesuai dengan kisah jalan ceritanya. Iya. Iya. Awna hawa-hawa atau semisalnya min abaniyati malam sama fa'ilu. Atau semisalnya dari bangunan-bangunan yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya bangunan fi'il majhul. Au intolak. Atau ada orang dinamakan dengan kata apa? Intolak. Paham? Intolak artinya pergi. Mungkin pas dia lahir, pergi. Paham kan? Langsung dikasih nama apa? Intolak. Wadah-wadah. Dan semisalnya, minal af'alil madhi al-mabdu'a bihamzatil wasl. Dari fi'il-fi'il madhi yang diawal oleh hamzah, wasl. Fa'inna hadil awzan kuluha khusus bil fi'il. Sungguhnya wazan-wazan ini khusus untuk fi'il. Paham kan? Ini sudah, tidak boleh tanwin. Watani mitl, yang kedua misalnya Ahmad wa Yazid wa Yashkur, ini yang tadi yang ada tambahan padanya di awalnya seperti tambahan fi'il huruf ana itu. Huruf ana itu. Contohnya Ahmad, Yazid, Yashkur, jadi bukan karena bukan Arabnya. Namanya Ahmad nama Arab. Tapi karena dia sewazan dengan wazan fi'il, enggak boleh tanwin. Ya, manarjis alaman. Semua ini kalau jadi nama, kalau jadi nama. Al-illatu tsaniyah, sebab yang kedua at-tarkib. Tarkib, walaysa al-muradu bihi tarkib al-idhofah. Bukan yang diinginkan dengan tarkib idhofah, ka imri al-qais, bukan. Li'anna al-idhofah taqtadi min jirari bi-kasra. Karena idhofah mengharuskan dia dijar dengan kasra. Fala takunu muqtadiyatan lil-jar bil-fathah. Maka dia tidak mengharuskan dia dijar dengan apa? Fathah. Wala tarkib isnadi. Bukan pula tarkib isnadi. Tahu tarkib isnadi yang asalnya fil fa'il atau muqtada khobar. Bukan, bukan itu yang diinginkan sini. Seperti kasyaba qurna wa ta'abba tasharun, bukan. Fa innahum min babi hikayah. Karena kalau tarkib isnadi masuk dalam bab hikayah. Wala at-tarkib al-masjid al-maktum biwaid. Bukan pula tarkib masjid yang kata keduanya adalah waid. Karena kalau kata keduanya adalah waid, dia membini di atas apa? Kasro. Paham? Ikut hukum hak domir. Ikut hukum hak domir. Midil sibawai amrawai li'annahu min babil mabini. Kan dia masuk dalam bab apa? Mabini. Wasarfu wa'adamu innama yuqalan fil mu'rab. Tanmin atau tidak tanmin, dia dikatakan dalam bab yang mu'rab, bukan yang mabni. Wa innamal muradu tarkib masjid alladhi lam yuktam bi baik. Tidak lain diinginkan dengan tarkib masjid di sini yang tidak ditutup dengan baik. Kaba'alabat wa hadramaut wa ma'adikari. Jelas ini, tidak boleh tanmin. Ini pembahasan kutub nadah sebenarnya lebih mudah daripada mutanmin. Soal itu berhatinya. Lebih mudah kutub nadah daripada apa? Mutamimah. Mutamimah agak terputar sedikit. Paham kan? Ini lebih diringankan oleh Ibn Hisham. Al-ilal musalita sebab yang ketiga al-ujumah. Layan takunal kalimatu ala audo'il ajamiyah. Kata yang dipakai itu adalah diletakkan oleh orang ajam. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Wa jami'u asma'il anbiya ajamiyah. Seluruh nama nabi adalah ajam. Karena kebanyakan nabi dari kalangan ajam. Jangan bersedih dan jadi orang ajam. Ya. Illa arba' kecuali empat. Kecuali empat. Ya. Yang nama nabi adalah Arabiyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Syuaib wa Hud. Mbak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hud. Salawatullahi wasallamu alaihim ajma'in. Wa ishtaratul itibari ujma' amran. Dipersyaratkan untuk dianggap sebagai ajam dua. Ahduma salah satunya antakunal kalimatu alaman fi lughatil ajam. Harus kata itu adalah merupakan nama di bahasanya orang ajam. Nama di bahasanya orang ajam. Di bahasanya, bukan nama orang ajam. Nama di bahasanya orang ajam. Jadi ini nama bahasa ajam. Iya. Kama masalna sebagaimana yang kami telah contohkan tadi. Walau kanat indahum isma jins summa ja'alnaha alaman wajaba surbuha. Kalau ada di sisi mereka isim jins, bukan nama, tapi isim jins, ya, kemudian kami jadikan dia sebagai nama, maka wajib dia ditanwin. Karena tadi harus dia nama di kalimat orang ajam. Kalau dia isim jins, enggak, yang bukan nama. Wadhalika bi'atku sama rojulan bilijam misalnya. Seorang misalnya dinamakan dengan lijam. Lijam, ini bahasa Arab, tapi kan jins. Audibaj. Atau dibat, ini ditanwin. Karena ini bukan nama asalnya. Ini isim jins. Isim jins. Ya, tahu itu dari di, lijam. Hah? Tali pengendalinya kuda. Paham ya? Lijam. Ya, dibat ini nama kain sutra. Ya. Asalnya yang kedua, antakuna zahida ala salata jahruf. Syarat kedua, harus nama itu lebih dari tiga huruf. Ya, lebih dari tiga huruf. Palihada ansorofa Nuh wa Lut. Oleh karena itu ditanwin Nuh dan Lut. Karena nama ajam tapi tiga huruf. Ngekol Allah Ta'ala illa ala Lutin. Tanwin. Najainahum bisahar. Wa kol Allah Ta'ala inna arsalna Nuhan ila kumi Nuhan. Tanwin. Wa man za'ama minan nahwin anna hadan nau yajuzu fi sorfu adamu falaysa bimusib. Siapa yang menyangka dari ulama nahwu bahwa jenis ini boleh ditanwin, boleh tidak, maka tidak benar. Jelas kan? Alhamdulillah mudah sekali. Al-ilatul rabi'ah sebab keempat. At-tahrif. Tahrif al-muradu bih tahriful alamiyah. Yang diinginkan dengan adalah ma'rifah. Dengan alamiyah. Karena dia nama. Li'an al-mutmarat wal-isyarat wal-musulat. Karena domir isyarat. Kan banyak ma'rifah. Ya kan? Tapi yang diinginkan di sini adalah nama. Karena domir isyarat musulat. La sabila li dukuli tahrif ya fi hadal bab. Tidak ada jalan untuk masuk tarif dalam bab ini. Kenapa? Li'annaha mabniyat kulluhan. Karena semuanya adalah apa? Mabni. Kita berbicara sekarang yang tanwin atau tidak, yang mu'rab. Jelas? Wa hadha babu i'rab. Ini adalah bab i'rab. Ammatul adah wal mudhaf. Ada yang ma'rifah dengan al atau mudhaf. Fa innal isma idza kana ghairu munsharif. Tsumma dakhalatul adah. Sesungguhnya isim kalau dia tidak bertanwin, kemudian masuk adah. Ada di sini adalah al. Hati-hati. Al-ada di sini maksudnya apa? Al kalau masuk al, awudita atau dia diidopa uninjarro bil kasro, maka dia dijari dengan apa? Kasro, iya kan? Kan isimul ladzi lam yansharif, kalau dia mudho atau ada alnya kembali dijari dengan kasro, maka tidak masuk. Yang diinginkan di sini alamiah. Ya bani naidin palanda pokok ilah tarifil alamiah, maka ketiga itu tidak tersisa kecuali ma'rifah. Di sini adalah ma'rifah apa? Alamiah. Al-ilatul khamisah sebab kelima adalah al-adlu wa huwa tahwilul ism min halatin ila halatin ukhra. Adl artinya berubahnya isim dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ma'baqa'i al-ma'na al-asli, bersamaan dengan tetap makna aslinya, bersamaan dengan tetap apa? makna aslinya. Wahu alam terbayi, dia ada dua bentuk. Waki'un fil ma'arif, dia bisa terjadi pada kata yang ma'arifah. Waki'un fil sifat, dia juga bisa terjadi pada sifat. Ma'arif maksudnya dia nama. Sifat maksudnya tadi adalah wasfiyah. Bisa. Bisa sifat yang dipalingkan, bisa juga nama yang dipalingkan. Fal waki'un fil ma'arif, yati alam az-zain. Yang terjadi pada ma'arif, itu ada pada dua wazan. Aduma fu'al. Pertama fu'al. Wadalika fil mudzakkar, demikian itu kalau mudzakkar dibilang fu'al seperti Umar. Wa adluan fa'il, dan dia dipalingkan dari kata fa'il ke Umar, Zubar, Zuhar, Jumah. Ini semuanya dari mana? Dari Zahu, Amir, Zatir, Zahir, dan Jami'. Paham gak ini? Demikian pula sisa yang lainnya. Karena ini dinukil, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, karena dinukil dia cuma ada 12. Ya, sebagian mengatakan 13, 14, 15, tapi yang dinukil paling terkenalnya ada 12. Ada 12 nama yang sewajan dengan wazan ini semuanya. Ada 12 nama yang sewajan dengan wazan ini. Akhirnya fa'al, yang kedua kalau ada nama yang berwazan fa'al seperti hadam tadi. Wadzalika fil mu'annas, ini fa'al itu pada kata apa? Pada kata apa mu'annas? Mu'annas. Ia pada ia mu'annas. Wa adluhu an fa'ilah. Ya tentunya kalau dia mu'annas dari fa'ilah. Nam, hadam, wa kutom, wa rokosh, wa dhalika fi lughati tamim khosoh. Tapi ini khusus pada bahasanya orang apa? Pada bahasanya orang apa? Tamim. Ia orang tamim saja. Ya. Fa ammal hijaziyun fa'ibunanahu alal kasih. Ada pun orang hijaz, mereka memabdikan di atas apa? Kasro. Qala syair, berkata penyair, atarikatun tadallu laha qatami radina bittahiyyati wassalami. Mana dia? Qatami, kasro, mabni kasro, hijaz. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, ini sudah lewat syairnya, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami mabni di kasro. Fa in kana akhiru rohan kasafar. Kalau akhirnya roh seperti safar, ismul lima, ini safar, nama air. Hador, likaukab, ini nama bintang. Wabar, ini likobilah, nama kobilah. Fa'aktaruhum yuafikul hijaziin. Kebanyakan orang tamim, ya sepakat dengan orang-orang hijaz. Kalau akhirnya roh, mabni. Ala bina ya lal kasri, yaitu dimabri ke atas apa? Kasro. Wa minhum man la yuafikuhum. Di antara juga mereka ada yang tidak sepakat dengan orang hijaz, bal yaltazimul irob man asor manadi man asorbi, bahkan mereka selalu menyerobnya dengan irob ismul ladhi la yang sore. Paham? Ya, di bahasanya orang tamim masuk. Wa mimma ikhtalafa tamimiyun, ini istidrob namanya, langsung dimasukkan saja itrodiyah. Di antara, padahal ini sudah disinggung di awal buku, di antara yang diperselisihkan oleh orang-orang tamim dengan orang hijaz adalah ayat ams alladhi urida bil yaum alladhi qabla yaumi, yang diinginkan dengannya adalah hari sebelummu kemarin. Fa'antaruhum yamnahu minasorob, kebanyakan mereka tidak mentanwinnya. Inkana fi mawdi rob'in al-anahu ma'adun anil ams, kalau dia berada dalam kedudukan ropa, yaitu dia dipalingkan dari kata al-ams pakai al. Fa'ikulum madu amsu bimati, nah amsu dia dhamma. Wa ibnihi al-kasri pinasbu al-jab, ini bertentangan sekali. Dan dia mabnikan di atas kasro, berarti dia punya dua keadaan, kadang mu'rab, kadang mabni. Ya, kalau ropa mu'rab, kalau nasab jar mabni. Bertentangan, tidak ada yang begitu model. Al-anah mutadam minum ma'an al-alif wal-lam, yaitu dia katanya dikandungkan di dalamnya makna alif dan lam. Al fa'ikul itakatu ams amsi wa maru'aituh mundu amsi wa ba'dum yuribu iroba ma'la yang sorib mutlaqo. Sebagian orang tamim menyirupnya dengan irupnya ismul ladzi la sorib secara mutlak. Bakadir dakatu dalika fi sodri hadza syar. Saya telah sebutkan hal ini di awal-awal syarah ini. Ya kan? Telah sebutkan dulu di awal-awal pembahasan. Amma saharu, ini juga mereka. Adapun kata sahar, fajami'ul arab tamna'u minasarab. Seluruh arab tidak mentanwinnya. Disyaratkan yang dua syarat. Aduha salah satunya, aduma salah satunya, ayakuna dorpan. Harus dia dorop, satu. Atani ayakuna min yaumin mu'ayyan. Harus di hari tertentu. Kekoli kaji itu ka yaumal jum'ati saharo. Saya datang kepada kamu di hari Jum'at saharo. Di hari tertentu. Ya kan? Waktu sahurnya sebelum subuh. Li'anna hina idin ma'dul anis sahar. Karena ketika itu dia dibalikkan dari kata apa? Asahri yang pakai al. Wa modekot darut tamimiyun ams ma'dulan anil ams. Dan kama kama kot darut tamimiyun ams ma'dulan anil ams. Sebagaimana orang-orang tamim mentakdirkan bahwa ams dipalingkan dari kata apa? Al-ams pakai al. Fa'inkana sahara gharu yaumin mu'ayyan. Kalau saharnya tidak hari tertentu, insorofah, maka dia ditambil. Faqoli ta'ala najainahum bisaharin. Ini tidak dimasukkan dengan hari apa? Hari tertentu. Wal waqi' bisifati dorban. Dan itu terjadi adal pada ma'ali, nama. Yang terjadi pada sifat ada dua juga. Waqi'un fil adad wa waqi'un fil ghairi. Ada terjadi pada bilangan, ada terjadi pada selain bilangan. Fal waqi' fil adad, yang terjadi pada bilangan, ya'ti ala sigotai, datang dalam dua bentuk. Fu'al wa maf'al. Fu'al dan apa? Maf'al. Wa dhalika fil wahid wal arba'. Demikian itu hanya terjadi pada 1 sampai 4. Di atasnya tidak. Wa ma bainahuma. 1 sampai 4. Artinya dan apa di antara keduanya? 1 2 3 4. Hanya itu saja. Takul lalu kada uhad mauhad kuna matna tulat matlat ruba marba. Qala al-Bukhari rahimallahu la tatajawazul arab al-arba'. Masyaallah, Imam Bukhari gua bahasa dipakai berkali dalam bahasa. Berkata Imam berkata al-Bukhari, apakah ini Imam Bukhari? Yang jelas itu iya cocok karena tidak ada dikata Imam Bukhari secara mutlak kecuali beliau. La tatajawazul arab al-arba'. Orang Arab tidak melewati 4. Hadil alfaz makalah lafaz ini asmaniyah madula an alfaz al adad al arba'ah al mukarrarah dipalingkan dari lafaz bilangan yang berulang. Li anna uhad ma'nahu wahid wahid, karena uhad maknanya apa? Wahid wahid, satu satu. Suna ma'nahu itnan itnan, dua dua. Wa kada al baqi, demikian selesai sisanya. Qala Allah taala uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', sampai empat. Fa matna wa ma ba'dahu sifah li ajniha, maka makna dan apa setelahnya sifat untuk ajniha. Wal ma'na wallahu alam, maknanya wallahu alam, uli ajnihati itnain itnain, salata salata, arba arba. Ya, wa amma qulu salatul lail makna makna, fa makna tsani li ta'kid. Bukan itu maksudnya. Ta? Salat lail dua dua, dua yang kedua itu adalah untuk menguatkan. La ifada takrar, bukan untuk menjelaskan apa berulang. Li anna dhalika hasilun bil awal. Karena berulang itu sudah terjadi dengan yang pertama, iya kan? Namanya makna berarti dua dua. Iya. Al-baqi fi ghairi adad, yang terjadi pada selain adad seperti apa? Ukhor wa dhalika fi nahwi qawlika, demikian itu seperti contoh ucapan antum marartu bi nisbatil ukhor li anna jam'u al-ukhra. Kan ukhor ini jamak dari apa? Ukhra. Iya? Unsa akhor, muannasnya akhor. Muannasnya apa? Akhor. Muannasnya apa, Ibro? Masyaallah. Mantap. Itulah keunggulannya Imron. Iya. Yeah. Tertutup mata tapi tidak tidur. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Masyaallah. Iya. Yeah. Ala tam anna katakul, tidak kamu melihat yang katakan tadi jahani rajulun akhar wa imra'atun ukhra. Itu maksudnya. Kalau mu'anas mudakarnya kan akhor, mu'anasnya ukhra, jamanya ukhor. Wal qaida anna kulla pula mu'anatu af'al, qaida setiap pula yang mu'anasnya af'al la tustamalu hiya wala jabuha illa bil alif wal lam awil idhofah. Tidak digunakan dia kecuali dengan al atau dengan apa? Idhofah. Kal kubra wa sugra. Wal kubar wa sugar. Qala Allah taala innaha la ihdal kubar. Artinya kalau ada alif lamnya sudah selesai, kembali ke asal. Kembali ke asal. Nah ini penggunaannya. Wala juzan takul sugro, wala kubro, wala kubar, wala sugor. Tidak boleh. Wala hadha lahanu al-arudiyin. Oleh karena itu dianggap salah orang-orang ahli arud, ilmu arud. Dianggap salah. Fikulihin, ini salah satu cabang ilmu bahasa. Salah satu cabang ilmu bahasa. Dalam ucapan mereka, fasilatun kubro, dia tidak pakaikan hal. Salah. Seharusnya apa? Al-fasilatun kubro pakai hal. Wa-fasilatun sugro. Salah. Walahanu Aban Nawas, Aban Nuwas. Dan mereka salahkan Abu Nuwas. Abu Nawas dalam hal ini. Abu Nawas yang biasa, yang sering terkenal. Dalam cerita lucunya. Ya, mereka anggap salah Abu Nawas dalam kaumnya, dalam ucapannya, kana sugra wa kubra min faqatiha usba'u durri ala ardi minad dhahabi. Dia katakan apa? Sugro wa kubro, tidak pakai al, itu salah. Karena dari sisi penggunaan ini, kata ini selalu pakai apa? Selalu pakai apa? Al. Fakan al-qiyas ayyukol al-ukhor. Maka al-qiyas yang dikatakan al-ukhoro, al-ukhor. Walakinnahu adalu andali kalistimal faqol ukhor. Jadi ketika, seharusnya kan pakai al. Ketika itu dia tidak pakaikan al. Maksudnya tidak boleh tanbih. Kama adalah tamimiyun ams anil ams. Sebagaimana orang-orang tamim diambil af dari kata apa? Al-Ams pakai al. Maka ma'adal jami'ul Arab sahar anis sahar. Sebagaimana seluruh orang Arab memalingkan sahar dari kata apa? As-sahar pakai al. Qala Allah Ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhor. Ketika tidak pakai al, tidak boleh ditangin. Jelas ini? Jelas ini? Al-ilatus sadisah, sebab yang ke-6. Sabar ya. Sebab yang ke-6, al-wasf. Sampai itu ya? Sebab yang ke-6 al-wasfu ka'amar wa abdol. Seperti ahmar dan abdol. Wasakron wa gudban. Langsung dua. Langsung wajah fi'il dan tambahnya alif dan nun. Wa istaratul itibari amron. Syarat dianggap dia dan tamim dua perkara. Ahduma salah satunya al-asolah. Harus memang asli. Falukana fil kalimatu fil asli isman. Tuma toro'at laha al-wasfiyah. Kalau seandainya asalnya adalah isim, jamid bukan sifat, kemudian toro'at laha al-wasfiyah, kemudian digunakan untuk sifat, lam yu'tadu biha, maka tidak dianggap. Harus aslinya memang sifat. Wadhalika kama akhrotta sofwan warna, warna ban. Demikian itu sebagaimana kalau antum keluarkan kata sofwan dengan arna. Masalahnya sofwan asalnya batu. Arnab asalnya apa? Apa arnab? Kelinci. Itu kan bukan sifat. Tapi dijadikan makna asli, dikeluarkan dari maknanya asli. Wal hajarul amlas, yaitu dari batu yang licin. Ya, wal hayawan al maruf, dan antum keluarkan dia dari sifat aslinya, dari nama aslinya, dari hewan yang dikenal. Kelinci. Wasta'mal taha tahuma, dan kamu gunakan keduanya di makna qasim wa dalil, bermakna sesuatu yang rendah dan hina. Fakulta antum katakan hada kolbun sofwan, ini hati yang keras. Nah, ini tanwin, karena walaupun dia sifat tapi kan bukan asli. Bukan apa? Asli. Wahada rojulun arnab. Masya Allah, ini lagi ya, bukan kelinci, bukan, ini lagi rendah. Fahinnaka tasrifuhuma, kamu tasrif keduanya, kamu tanbih. Kenapa? Li urudil wasfiyah fihima, karena wasfiyah urud, bukan asli. Urud lawan dari asli. Berarti apa? Hah? Hah? Palsu. Karena di sini sifatnya sifat apa? Bukan asli, tapi tidak asli. Urud dia muncul ya ketika itu. Atani yang kedua, an la takbal al kalimatu ta'atani, kata itu tidak menerima ta'at. Walihada, oleh karena itu takul, kamu katakan marotu berojulin uryanin tanmin, berojulin armalin tanmin, besor dengan tanmin. Likaulihim fil mu'annas, karena mereka katakan ketika mu'annas uryanatun armalatun. Paham ya? Bikilabi sakron wa ahmad. Fa'inna mu'annatahuma sakro hamro bigorin ta. Bukan dengan apa? Tak. Jelas. Al-illatu sabi'ah, sebab yang ke-7 al-jamu, jamak. Syaratu ayyakuna illatu al-ala sigotin la yakunu alaih al-ahad. Syaratnya harus di atas bentuk, tidak ada mufrad, tidak ada bandingannya, tidak ada samanya. Harus di atas bentuk yang tidak ada samanya. Wah no'an, dia cuma ada dua yang begitu. Mafa'il kemasajid wa darawin, dan mafa'il kemasobi dan tawalis. Paham? Jelas itu. Al-ilatu tamina ilah yang ke-8, sebelum terakhir, sabar-sabar. Kayaknya tidak bisa selesai ini. Ya, sabar. Ila yang keenam, az-ziyadatu tambahan. Wal muradu bihal alif wan nun zaidatan. Yang diinginkan dengan adalah alif dan nun tambahan. Nah, karena Ahmad sudah berapa kali sampai bergeser ke sana hadapnya. Baik, masyaallah. Saking Sudah mundar, sudah mi. Sampai dia membelakangi saya. Iya, sabarlah. Ini kedelapan, tinggal satu lagi. Iya, sebagai aziada. Wanmuro tu biha al-alif an-nun azaidatan. Yang diinginkan dari tambahan sini adalah alif dan nun tambah nah sakron bautman. Belum contoh kedua, yaitu untuk menunjuk sifat atau nam. Mudah sekali. Ibnu Syam lebih dia mudah tadi. Lebih dia ringan daripada nimutamimah. Al-ilah mutasiyah sebab ke-9 alias yang terakhir al-ta'mim. Wahuwa salah taksam. Ada tiga di ta'mim. Ta'mim bil alif kahubla wa suhra wa ta'mim bil ta' katol hawa hamzah wa ta'mim bil ma'na ke Zainab wa Su'ad. Ada mu'annas karena ada alif. Ada mu'annas karena ada ta'. Ada mu'annas karena maknanya. Bukan karena ada alif, bukan ada ta'. Paham? Tiga. Ya. Wa tahdirul awal minha biman isor lazim mutlaq. Dan pengaruh yang pertama dalam menghalangi dari tanwin itu lazim mutlak. Min goiri syartin kama sayati. Tanpa syarat. Karena dia menghalangi tanwin dengan dirinya sendiri. Ta'nid bil alif. Paham ini? Ta'nid bil alif. Wa tahdiru tani masyrut bil alamiyah. Ada pengaruhnya yang kedua, itu dipersyaratkan harus dia alamiah. Dah, harus nama yang ada apa? Taknya. Yang kedua maksudnya yang ta'nid bitah tadi. Harus alamiah, kama saya sebagaimana akan datang. Wa tahdiru talib ka ta'athiri tani. Ada pengaruhnya yang ketiga, sama dengan yang kedua, yaitu harus alami. Harus alamiah, sama. Lakinahu tarotan yu'athir, wujuban man asorti wa tarotan yu'athir, jawazah. Tapi kadang dia pengaruhnya mengharuskan, mewajibkan, tidak boleh tanwin. Kadang pengaruhnya mengharuskan, boleh. Paham kan? Kadang wajib, kadang hukumnya apa? Boleh, itu pengaruhnya. Fal awal masyrut, maka pertama dipersyaratkan biwujudi wahirin min salasati umur. Yang wajib itu kalau dia ada salah satu dari tiga perkara. Wahya dan dia adalah imma ziyada ala salasati huruf. Apakah dia lebih dari tiga huruf? Ini wajib tidak tanwin. Kasu'ah wa Zainab. Wa imma taharruk al-wasat ka saqat wa ladh, atau dia diharokati tengahnya seperti saqat dan ladh. Wa imma al-ujmah, atau dia tiga huruf tapi apa? Nama apa? Ajam kama wa jur wa hims wa balas. Ini nama ajam tadi. Walaupun tiga huruf tengahnya sukun tapi ajam enggak boleh di tanwin. Adani fi ma ada dali. Sementara yang kedua pada selain itu, maksudnya yang boleh tadi. Paham? Kan ada yang boleh, ada yang wajib. Yang boleh maka selain itu kahin wada' wa jumal. Hin wada' wa jum. Ini semua aji Arab. Tapi nama perempuan. Tahadi yajuzu bi asr wa adam. Ini boleh ditanwin, boleh juga tidak. Waqad istama al-amrun fi qouli syair, telah terkumpul dua perkara itu dalam perkataan penyair. Lan tatalaffa bi fadli mi'zariha da'dun wa lan tusqada du fil ulabi. Mana dia? Berarti yang kata da'dun. Pertama dia tanwin, yang kedua tidak dia tanwin. Berarti boleh tanwin, boleh tidak. Fahada jami'un ilali wa qad ataina ala syarhiha syarhan yaliku bihadzal mukhtasar. Ini seluruh sebab ya, dan kami telah mendatangkan penjelasannya, penjelasan yang pantas dengan ringkasan ini. Paham? Aqsamul ilah sekarang tuma'lam annaha ala thalathati aqsam. Kemudian ketahuilah dia terbagi tiga. Secara umum ini kesimpulan umumnya. Kesimpulan umumnya, ma yu'athir wahdah, ada memberikan pengaruh dengan dirinya sendiri tanpa ada sebab lain. Wa la yahtaju ila indimami ilatin ukhra, tidak butuh untuk digabungkan bersama ilah yang lain. Indimam digabungkan, mubar tulis, buang ya, imrah. Apa indimam imrah? Ya, tidak butuh digabungkan dengan ilah yang lain. Iya, wa wasi'an, ini ada dua jamak, maksudnya tadi sigo mutajjumu wa alif tanid, tanid bil a bil alif. Asan yang kedua, ma yu'athir bi syart wujudil alamiyah, ada yang memberikan pengaruh dengan syarat adanya alamiyah. Wa hiya thalathat asya', ini ada tiga, at-tanid bi ghairil alif wa tarkib wal ujmah. Iya, ini harus berpasangan dengan apa ini? Alamiyah nam Fatimah wa Zainab wa Ma'di Karim wa Ibrahim. Iya. Wa min thamma insarafa sonjah. Oleh karena itu ditanwin sonjatun. Kenapa? Wa in kana mu'annatan ajamiyah, walaupun dia mu'annas ajamiyah. Kenapa ini? Hah? Karena dia bukan nama. Sonjah kan bukan nama. Apa itu sonjah? Hah? apa sonja? Hah? Apa artinya sonja? Dia karotli walaukia, jadi timbangan takaran. Jadi timbangan takaran. Jadi dia bukan nama, sehingga ditanggi. Walaupun dia nama di Ajam. Ini sonja ini dari Ajam, produksinya. Lainkan nama anda sahajamia, tapi tanggi. Demikian pula saulajan. Demikian pula kata saulajan. Ini ditanggi juga, karena dia bukan nama. Wa in kanat ajamian dan ziyadah, walaupun dia ajamiah ada tambahannya. Ada apa? Tambahannya. Sampai ini. Jelas ini. Tapi kan dia bukan apa? Bukan nama. Apa artinya saulajan? Dia adalah balok kayu yang bengkok, namanya saulajan. Balok kayu yang bengkok. Demikian pula wa muslimatun. Wa muslimatun. Ah, wa muslimatun wa in kana mu'annatan wasban lintipail alamiyatihinna. Ini muslimatun. Kenapa tanbi? Padahal dia mu'annas sifat. Kenapa? Karena dia bukan apa? Alamiyah. Tersaranya harus apa? Nama. Mutlak itu. Atalit yang ketiga. Ma yu'atir bisyarat. Apa yang berikan pengaruh dengan syarat? Wujud di ahadil amroin. Adanya dua perkara. Al-alamiyah wal wasfiyah. Dia terpasang dengan alamiyah dan wasfiyah. Wah talakah. Ini ada tiga. Al-adlu. Karena ada al-alamiyah ma'al-adl. Al-maznu. Ala ada al-alamiyah ma'al-wazn. Waziyadah al-alamiyah ma'al-apa? Ziyadah al-alibad nun. Demikian pula wasfiyah. Al-wasfiyah ma'al-adl, al-wasfiyah ma'al-wazn, al-wasfiyah ma'al-ziyadah al-alibad nun. Tahu kan? Misalu ta'tiriha ma'al-alamiyah Umar wa Ahmad wa Salman. Tiga contoh ya. Tiga contoh. Umar untuk adl, Ahmad untuk wazn fi'l, Salman untuk apa? Ziyadah al-alibad nun. Misalu ta'tiriha ma'al-wazn ma'al-sifat. Contoh ta'tirnya, pengaruhnya dia bersama sifat. Sulah Ahmad Sakron. Sulal Adel Ahmar Wazatil Sakron Ziyadatul Aliban Nun. Dua lagi ya. Kayaknya udah gak mampu ya. Baiklah, kita lanjutkan nanti. Hari Senin terakhir. Dah? Besok? Mau? Pagi? Hah? Jam? Jam setengah tujuh, setengah lapan. Kenapa, kenapa? Hah? Iya. Besok setengah lapan. Baik. Boleh? Besok setengah lapan. Alhamdulillah. Karena tanggung. Dok? Tanggung. Alhamdulillah. Besok ya? Setengah lapan. Jadi saya datang antar Yusuf. Kan antar Yusuf paling lambat saya setengah lapan. Biasanya jam 7 ada. Tapi kita kasih patok setengah lapan. Nah, jangan dulu main bola setelah itu. Cepat ini. Tinggal penuh. Nah, iya gak? Setelah itu main. Nah, bisa besok juga langsung beli ayam. Antum makan dong. Kalau selesai besok, langsung saya kasih uang beli ayam 10 ekor. Iya enggak? Gimana? Setuju? Kalau enggak mau, enggak jadi. Gimana ini? Besok ini? Kasih pasti kita bisa setuju ya? Setuju. Alhamdulillah.